Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat sahabat Ansor dan Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga muda-mudi para jamaah, dengan ikhlas, dengan khidmat kita mengikuti majelis haul Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang semakin mulia. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ibadah yang makin istiqomah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang makin barokah. Semua yang hadir di majelis mulia ini mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ini penting karena ternyata besok di akhirat kehidupan yang abadi selamanya itu ada orang-orang yang perjalanannya terhambat, mandek, soale kena razia, kena operasi, bahkan ada yang di akhirat nanti diblokir dari rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, diblokir dari ridha Allah, gak entuk ridhane Gusti Allah, diblokir dari syafaat Rasulullah, gak iso nampa pembelaane Kanjeng Nabi, diblokir dari surga. Iki paling parah, gak iso manggon suar go. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok jadi teringat soal blokir memblokir? Beberapa waktu lalu ada instruksi yang datangnya dari Kementerian Kominfo. Fadl bet, fadl monggo. Bahwa fadl nggih, fadl nggih. Semua SIM card, kartu seluler, kartu HP niku Bapak Ibu harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang benar, tepat, akurat, harus cocok dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, maka secara otomatis kartu-kartu tersebut akan diblokir, nggak bisa dipakai, mboten saged didamel. Leres ngoten nggih? Itu kartu dunia harus registrasi ulang. Terlebih kartu akhirat kita juga harus dilakukan registrasi ulang secara kontinu, secara berkala, dan istiqomah. Kalau kartu akhirat kita tidak dilakukan registrasi ulang, maka kita sebagai pengguna nanti di akhirat juga akan diblokir. Gak oleh rahmat, gak oleh ridho, gak oleh syafaat, gak isok melebu suargo. Na'udzubillah, amin. Nah sekarang bagaimana cara registrasi ulang kartu akhirat itu para jamaah? Registrasi ulang kartu akhirat itu sesuai dengan jenis kartunya. Yang kartunya Telkomsel, daftar ulangnya ya pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, melalui ibadah, melalui amal-amal sholih. Komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, meningkatkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Ittiba, meneladani perilaku-perilaku Rasulullah. Komunikasi pula dengan Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui tawassul, penghantar kita. Komunikasi pula dengan sesama makhluk melalui ibadah muamalah, muasyarah, interaksi. Interaksi itu bahasa Inggrisnya the serawung. leh serawung sing sae. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, registrasi ulangnya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang kartunya simpati, registrasi ulangnya harus memiliki simpati, simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari, bagaimana? Ya harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Ini ki angel. Gak gampang, makanya larang. Yang kartunya as itu tulisannya AS, harus selalu menambah amal soleh. Kalau kartunya XL, registrasi ulangnya ya harus XL, ekstra lillah. Kehidupan kita semuanya harus lillahi ta'ala. Yang kartunya IM3, ini registrasi ulangnya ya IMMM. Iman mantap manfaat maslahah. Yang pegang kartu Axis, mohon maaf, registrasi ulangnya agak susah. Amal ekstra istiqomah. Istiqomah susah karena nilainya khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Anak-anak muda biasanya banyak yang pakai kartu Smart Friend. Itu registrasi ulangnya Smart Friend. Semangat takwa pasti keren. Makasih. Kita jangan hanya jadi orang baik saja, apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau sok baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Yuk diulang, ini kayaknya belum pada konsentrasi, masih ribet, ada yang bingung soalnya sumuk, ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpana dan terpesona memandang saya. Siapa ngomong GR? GR kok ditunggu nih ke jam siji. Malah ono sing sak durunge dhuhur wis teko wek. Itu kan berarti kamu rindu sama aku. Kita jangan hanya jadi orang baik, apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau sok baik, tapi jadi orang harus berusaha selalu lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Iki kok gawian status nang Facebook. Kebaikan itu sumbernya dari hati. Endingnya pada akhlak. Seluruh ibadah yang disyariatkan itu endingnya agar kita memiliki akhlakul karimah. Itu pula yang harus kita teladani dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pula yang harus kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlaknya yang kita contoh. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang sudah merasa seperti Kanjeng Nabi. Pokoknya wis nganggo jubah kelengsreh lemah. Sorban dawane 2750 meter. Udeng-udengan nyekel tas baik kelopo direntengi. Rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi. Kalau hanya sekedar jubahan sorbanan, mohon maaf, Abu Jahal ya jubahan ya sorbanan, Abu Lahab ya jubahan ya sorbanan. Bedanya apa dengan Rasulullah? Pada akhlaknya yang berbeda. Halo, paham maksud ulang ya? Insya Allah hari ini yang hadir di majelis ini orang-orang yang beruntung, dipilih oleh Allah dihadirkan di majelis mulia ini. Walaupun rumahnya jauh bisa datang, karena memang dipanggil Allah, diundang sama Rasulullah. Meskipun jauh rumahnya, sampai ke sini juga naik sepeda ontel, bane gembos, dituntun tekan kene. Tapi kalau enggak dapat panggilan Allah, enggak diundang karo Rasulullah, walaupun rumahnya deket, yo enggak tekan kene. Wes ngrungokne teko omah wae. Padahal dengerin dari rumah sama datang ke sini jauh. Wong Habib saja nderek hormat. Apa maneh rupamu? Mambu Arab yo ora, Arab mambu yo ora. Wong sing duriae Kanjeng Nabi melu rawuh kok. Ngono lho, Bro. Ini majelis penuh rahmat. Sing rawuh ning kene iki dicintai Allah, disayangi Gusti Allah. Ini majelis penuh maghfirah. Kowabe sing teko nduk kene iki dosa-dosane disepura Gusti Allah sadurunge minggat teko kene. Itu janji Allah. Siapapun yang hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, akan aku ampuni dosa-dosanya sebelum dia beranjak dari tempat duduknya. Gusti Allah sing janji ngono kuwi. Kowe sing manggono kene aja ndangak-ndangak. Gak manggon ngisor panggung ngene. Ngomong aku gak rangkepan kok. Mundur. Bahaya ini. Aku gak ngerasane wong serius ngasih keterangan. Gak tahu ada yang mecicil. Ini majelis penuh syafaat. Amin Allahumma. Insyaallah sing rawuh iki calon-calon ahli swarga. Nembe calon. Ki Kanjeng Nabi leh mastani majelis iki taman swarga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu mendapati ada taman surga, enggak bungo. Meluo kiprah. Jangan sia-siakan peluang itu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Majalisul ilmi, majalisul zikri, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kenapa dinamakan taman surga? Karena di majelis semacam ini hati kita diarahkan untuk lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Semua yang hadir di sini hatinya senada seirama, sama-sama mencintai para aulia, sama-sama mencintai Rasulullah, sama-sama mencintai Allah. Terus di majelis semacam ini adalah kumpulan orang-orang solih, solihah, kumpulan orang-orang baik. Iki sing teko nang kene iki kabeh wong apik. Minimal kepingin apik, contohnya iki. Kepingin apik, soale urung patek apik. Lah kalau udah kumpul dengan orang-orang baik, maka nanti kita akan kecipratan kebaikannya. Minimal ketularan kebaikannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu tolong perhatikan, kalau ibu kepingin langsing, Soale tak deleng lemu-lemu banget wong kene iki. Dengerin sayang. Kalau ibu kepingin langsing, enggak perlu repot-repot diet, minum obat macam-macam yang mahal-mahal, apalagi sawahnya dipeletet-peletet, dikembeni, pakai fitness, pakai senam, enggak karo-karoan, enggak perlu. Menyakitkan itu. Ada program diet yang sangat praktis. Ibu kalau pengen langsing, gampang. Cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Lungguo sandinge wong sing luweh lemu. Ibu akan nampak langsing. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin jadi baik, enggak perlu menjelek-jelekkan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, maka kita akan jadi baik. Boleh tepuk tangan. Modele gak pati nyaut ya dijak ngono. Wong kene iki ayu-ayu tibake do oon. Kalau ingin jadi baik, enggak perlu menjelek-jelekkan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, maka pasti kita akan jadi baik. Mas rungokne, Anda kalau pengen baunya harum, enggak perlu beli parfum merek Eropa yang mahal-mahal, soalnya potongamu ora gablek duit. Cukup telatenono lungguh nanggone bakul minyak wangi. Sampean ku mbuh diolesi, mbuh disemproti. Sampean no pasar orang nggo duit kepingin jeruk. Arep tuku yo ora iso orang nggo duit. Wes mepeto bakul jeruk. Engko refleks bakul jeruk njukuk dul langsung disikar sret dikekno sampean. Soale rupamu melas. Bisan maneh rungokne. Panas-panas kepingin ngombe es. Tapi randhe duit. We mepeto bakul es. Tunggonono. Engko akhirnya ana wong tuku diombe kok ora entek. Lah sisane diwenehke. Panjenengan kok ora iso ngaji, ora ngerti judule kitab, ora paham bab-bab ten lebete kitab, takbir-takbir ya ora ngerti. Wong kadang alip bengkong wae ibu-ibu ora cetha, wong cethane alip kenceng. Lah kok pengen entuk ilmu piye carane? Kowe mepeto para ulama, mepeto para kiai. Rawuh nanggone majelis-majelis pengajian kados ngaten menika. Halo. Lho, lek wis ngene iki engko. Atine kula panjenengan didorong seneng nang para wali. Seneng nang Kanjeng Nabi. Lek wis seneng Kanjeng Nabi, wong seneng iku cenderung untuk mengikuti. Lah nek wong ndi ki kampunge? Bandung Harjo kok wis do nderekke Kanjeng Nabi. Wong Bandung Harjo kok wis padha gelem manut tindak lampahe Kanjeng Nabi. Engko wong Bandung Harjo kene nampa kanugrahan rong perkara. Siji nampa cintane Gusti Allah. Loro nampa pangapurane Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintai kalian. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Halo. Kepingin nampi cintane Allah mboten? Kepingin nentuk pangapurane Gusti Allah mboten? Nah, kaifiyae kudu manut Kanjeng Nabi. Lah supaya leh manut ning Kanjeng Nabi niku saged maksimal, saged optimal, kudu dilambari cinta. Cinta bisa merubah segalanya. Karena cinta yang jauh terasa dekat. Betul? Kok enggak semangat sih? Karena cinta yang sulit jadi mudah. Betul? Karena cinta yang males jadi semangat. Betul? Karena cinta yang lemah jadi kuat. Betul? Karena cinta yang berat terasa ringan. Betul? Awang cinta kok bonceng bojo nganggo sepeda ontel. Lah bonceng wedok ki lemune ora karuan. Bobote ki 185. Kek dalane munggah. Yo tetep diongkel. Ora kroso, ngerti-ngerti dobel ngono. Hidup ini memang harus ada cinta. Karena love is the power of life. Ya, aku ya ora ngerti artine. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup ini kalau enggak ada cinta terasa hambar. Hati kalau kosong dari cinta jadi mengeras, jadi membeku, jadi membatu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Dan hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa upil. Jasad kita ini kalau enggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, hidup segan mati tak mau. Halo? Dilanjut apa enggak ini? Nah, ini pula yang diminta oleh Nabi Adam alaihi salam ketika terusir dari surga. Nabi Adam mboten nyuwun wangsul ten swarga melih, mboten. Nyuwun apa? Nyuwun cintane Allah, nyuwun kasih sayange Allah, nyuwun pangapurane Gusti Allah. Nika rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk monggo diwaca sareng-sareng sing ikhlas. Kula dongakne mugi-mugi lancar rezekine. Nggih. Minimal gampang leh nggelek utangan. Lah. Sing mboten nderek maca, awas mati dhisik. Lah ngaku ora iso kok. Rapopo ora iso, sing penting mangap-mangapo. Yuk, Rabbana ya Rabb. Rabbana, Rabbana, anfusana, wa illam taghfir lana. Lanakunanna. Niku Nabi Adam leh ngrintih-ngrintih nang Allah, Gusti kula niki ngane ngoyo ten awak kula piyambak zalim kathah lepate, kathah dosane, kathah salahe. Lamun panjenengan mboten welas dhateng kula. Lamun panjenengan mboten cinta kasih sayang dhateng kula. Lamun panjenengan mboten maringi pangapura dhateng kula. Kula lak cilaka donya akhirat Gusti, pokoke njaluk sepura kudu terus. Nggih? Nabi Ibrahim mawon wis sinebat Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Niku nggih Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Yunus di dalam perut ikan 40 hari 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kanjeng Nabi mawon mboten gadah salah, mboten nate luput. Niku leh nyuwun ngapura nang Allah istighfar. bendinten mboten nanti kurang saka ping 100. Ane wong Bandung Harjo. Dosane ra karoan okay, kon istighfar do wegah. Ya rampung salat istighfar karo mulet angop sisan. Astagfirullahaladzim. Ya ora ditapuk cangkemmu karo malaikate pira-pira. Halo. Lho, diramesi meneh karo Syekh Abu Nuwas jadi munajat cinta yang sangat indah. Lho, sareng-sareng. Ilahi lastu. Wala aqwa ala naril. Ya Allah Gusti, kula niki gak pantes babar pisan lamun dados ahli swarga, mboten pantes. Wong ibadah ya orang genah, salat tahajud ya jarang-jarang, malah kene iki gak tau blas. Sedekah ya orang bejaji. Nyun pangapunten, ayo wong Bandung Harjo. Sinten sing nate sedekah maringi tiang ngemis 1000 ngajong. Lah ora blonjo. Ngono kuwi pantes mlebu swarga. Hoi. Hoi. Tahajud ya do wegah. Padahal nek bengi ya tangi dalu nyapa? Nguyuh. Bar nguyuh terus turu maneh. Berarti wong Bandung Harjo ora ana sing cewek. Lebar nguyuh turu maneh kok. Hi. Ngilani. Ayo-ayo kepet. Apa ora keroken ngono? Kaya cewek dhisik. Nek wis dibar cewek nembe ora katokan. Iki wayah udan-udan akeh orang-orang modal kok. Ya Allah. Neng lamun dihukum ten gene neraka, mboten kuat Gusti, mboten kuat. Wong kepanasan srengenge wae kadang sambate ora karuan. Kecos geni sithik wae mencolot apa maneh geni neraka. Mulane faham balitau batawafil dunubi. Terus ya Allah Gusti mugia paring dateng kula kemauan dan kemampuan untuk bertaubat atas semua dosa-dosa kula Gusti. Jenengan bimbing kula kersane saged tobat. Hoi. Sing iso nrimo tobat namung Gusti. Iki lah diterus-teruske wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Umur kula berkurang setiap hari. Usia bertambah, tapi hakikatnya umur berkurang. Berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Betul? Tapi akeh wong sing gak ngrumangsani lek kematian niku makin parek. Wis dielengke karo Gusti Allah ya do ngeyel. Biyen rasa saiki loyo. Biyen rambut ireng saiki rambut. Ini artinya kan harus sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi yang ngeyel disemir. Rumangsane lek wis disemir ireng ngono ku terus enom maneh. Ora iso, Bro. Ndong ngeyel kok untu mrotol ya nyalahke bakul sate. Pancen satene alot untuku protol. Ora satene sing salah, untumu sing wis kropos. pemane wedok-wedok yang akhir-akhir ini do nyeleneh untu dipageri kawat. Sing arep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Kulit mengkeret ngono ku ya gubuh nyang salon dikenceng-kencengke. Ngono lho. Wong irung pesek ya disuntik ben mancung. Nyapo pesek ya pesek wigawiane Gusti Allah. Aku pesek nyatane ya manis. Ora manis tok ya laris. Lho kok mbok rubah-rubah to gaweane Gusti Allah? Dosa kuwi. Kowe kok ngrubah gaweane Gusti Allah? Wis didesain ngono karo Gusti Allah, malah disyukuri sing pesek kuwi, irit ambekane. Sing mancung-mancungi bolongane ombo, boros, ngongsro kuwi. Ngono lho. Malah kepenak pesek nek dikek ngambung bojo. Begitu ngambung irunge plek lambene ya melok plek otomatis sing mancung yo gayoh. Eh hidup pesek wong ku yo gaweane Allah kok mulane aja mbok ilokke pesek mancung gaweane Gusti. Lho dhuwur ndek gaweane Gusti. Lemu kuru gaweane Gusti, ireng putih gaweane Gusti. Lho, kowe ngremehke gaweane Gusti Allah berarti padha karo ngremehke Gusti. Ngino gaweane Allah padha karo ngino Gusti. Ngono, Bro. Mudha ora trima, ndodo ki ya wis ngelembreh kari tengere tok ngono. Ya ngeyel disontek mentek-mentek nganggo silikon. Ya iso tapi ya ora awet. Entek kekuatane rong wulan ngono ae. Dinggoni BH ya anjlok dhewe. Iso mbrosot ngono. Kok dorang rumangsani to? Padahal wazam bisa idun kaifahtimali. Dosa kula selalu bertambah di setiap tingkah kula. Wong sak obah-obah kuwi iso dadi dosa nggih napa nggih? Ngono lho, wong meneng-meneng kadang ketok bokong semok ya plorok. Ngono-ngono kuwi. Nek aku ya lho dosa terus tambah terus tambah. Lho panjenengan iki nenggone pengajian ya kok berngrasani kiyaine kok. Dipikir aku ora ngerti ya dirasani. Wih dong rasani kok ganteng asline ya tiba elo. Ngerti aku mboloke ngono kuwi. Bandinge fotone kuwi kok. Ya panitia aku sentimen kok. Apa ya ora ana fotoku sing rada apik sithik ngono kok. Bandingke to wonge manise ngene. Sing dipasang kok foto sing kuwi. Jan aku teko awal tak kon meretel temen kok. Ya Allah. Wes to wes. Wong kadang-kadang desa entuk bantuan ngono kuwi ya malah ndadekke dosa kanggone masyarakat. Umek. Terutama sing rumangsa ora duwe ning ora entuk jatah. Ha sing dianggep rondo sugih entuk jatah. Ngono ku malah do dadi dosa soale wong Bandung Harjo iki lambene akeh sing wis lecek. Ben nesu yo ben. Bu soale wong wadon mlebu neraka iki sing akeh perkara iki. Mula tak elekke panjenengan. Nesu yo ben aku wis siap dinesoni kok. Wes. Lah terus leh nuladani Kanjeng Nabi pripun? Wong Kanjeng Nabi pun wafat, Kanjeng Nabi sampun sedo. Nggih melalui terus penerusipun. Sinten sing neruske? Nggih sahabat. Ora menangi sahabat, nggih tabiin. Mboten nate manggih tabiin, nggih tabi'i tabiin. Terus nggih Syekh Abdul Qadir Jilani, terus para aulia, terus salafus salihin, lah nganti tekan kiaimu. Halo. Halo. Kowe manut kiaimu sing duwe sanad keilmuan ngantos Kanjeng Nabi wi hukume padha karo manut Kanjeng Nabi ning saiki akeh mbok remehke kuwi. Gara-gara wis mengidolakan mbuh sapa ngono. Sik to. Saiki rame media-media sosial ngono kuwi to. Seneng karo bunyai sapa, ustazah sapa, ustaz sapa. Akhire kowe malah nglalekke kiaimu kampung, bunyaimu desa sing mulangi dasar-dasar agama yang sampean. Yang meletakkan pondasi agama kesampaian, yang membangun dasar ibadah neng sampaian, malah sampaian laleke. Padahal tanpa beliau-beliau sampaian bodoh lailo. Neng sok diremehke, kalah karo sing nembe dikenal melalui media sosial, wis dianggap guru mulia, guru besar. Woi. Sopo sing ngulangi sampean nawaitul wudhu'a lek gak kiai kampung bunyai kampung kuwi. Tapi sering dilalekke. Mbok kalahke karo sing nembe mbok kenal pirang-pirang dino. Kowe entuk manfaat sepiro kowe teko sing nembe mbok kenal pirang-pirang dino. Padahal manfaatmu sing gedhe kuwi teko sing maringi dasar-dasar agama, mulangi ngaji pertama sampean kuwi. Paham? Sopo sing mulangi sampean maca Quran? Alif fathah, alif kasra, ya alif dhamma, u a i u. Alif ya sukun fathah, ai lam fa sukun fathah, laf ya dhamma, you I love you. Alif ya sukun fathah, ai mim sin sukun kasrah, miss ya dhamma, you I miss you. Sopo sing mulangi? Hah? Sopo sing mulangi sampean sesuci sing nerangke sampean babakan thaharah? Bahas najis-najis sapa sing mulangi ngono kuwi? Kiaimu, bunyaimu sing saiki mbok lalekke. Wong kowe ya luwe sugih, ambok diparingi apa ngono? Moro nek wayah bodho, ora nggawa apa-apa malah ngentekke jajane. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Maka ibu-ibu, ibu boleh kok mengidolakan aku. Tapi kudu luwe mbok prioritaske sing mulangi dasar-dasar agama ning panjenengan kuwi. Usah iki akeh dilalekke kok. Hoi. Paham po ora ya wong kene iki dicak ngomong ngene. Mangkane nek diarani ada yang menghambat dakwah Islam, ada yang enggak ingin Islam berkembang. Piye to sapa sing menghambat dakwah Islam? Dakwah di Indonesia ini paling top sedunia. Enggak ada henti-hentinya. Wis to? Hoi. Hoi. Sampeyan salah, sampeyan nganggep dai iki sing tukang pidato, sing tukang ceramah. Kuwi sing dianggep dai. Aja lali sampeyan. Tukang-tukang azan kok gone masjid ten gene musala niku ad-da'i ilallah. Sing tukang resik-resik masjid niku ya dakwah niku. Hoi. Ambok guru-guru TPQ, guru-guru diniyah sing kuru-kuru kae. Lah ngulang bendina bayaran ora rupa. Kae dakwahe paling tulus, paling ikhlas. Ibu-ibu yang berjuang lewat muslimatan pangapunten nggih kiai-kiai mulang sulam taufik safinatun najah bidayatul hidayah ta'limul muta'alim iku dai sing ikhlas sing tulus. Memang beliau-beliau enggak pernah disorot oleh media, ora tahu mlebu TV, tapi disorot oleh media akhirat. Kok kaya ora paham ya? Piye carane ngekeki pemahaman wong sing pancen IQ-ne rondo rendah ngene iki. Lah saiki kula panjenengan lak mboten nate panggih Kanjeng Nabi. Lho, apa ana wong sing panggih Kanjeng Nabi zaman kaya ngene iki? Wonten. Dipanggih Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Yo melek ngene iki kepanggih kali Kanjeng Nabi. Wong sing resik-resik para waliullah kekasihe Gusti Allah. Paling boten kepanggih Kanjeng Nabi, petuk Kanjeng Nabi sakjroning ngimpi. Lah nek ngimpine wong Bandung Harjo kan rata-rata petuk gendruwo. Lah terus piye carane? Lah kan ono peneruse al ulama warasatul anbiya. Para ulama niku lho pewarise para nabi. Kula sering gambarke ngeten. Ibu kalau ingin dapat keharuman dari kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang kok kembang api bareng. Kuwi ge nyumet lambemu. Keharuman kembang kok. Tapi bunganya sudah layu, bahkan pohonnya itu sudah mati. Apa enggak bisa dapat wewangiannya? Bisa. Dari mana? Peresan minyaknya. Kan ono minyak wangi melati. Niku rak peresane kembang melati. Minyak wangi mawar. Niku sari-sarine kembang mawar. Bunganya udah layu, pohonnya udah mati, tapi tetap bisa dapat keharumannya. Rasulullah sudah wafat, kita tetap bisa dapat ilmunya. Dari mana? Persane Rasulullah sing neruske Rasulullah ya para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Padane bapak-bapak ngunjuk jamu kepengin dicampuri madu, niku kan yo luwe penak lek diperes teko tolo wis ana kemasan praktis jenenge madu rasa. Luwe penak to. Nek panjenengan pengen ngunjuk madu kok langsung nyedot teko silite tawon, lambemu abuh. Lho wong saiki gayane ra ngono to. Moh iki dawuhe kiai, kiai apa kuwi kadang malah ana sing gak gelem nrimo wali songo barang. Lho wali songo lho ora diakoni, padahal tanpa wali songo mungkin kita belum Islam. Halo. Wih, saiki sampean mulai berusaha untuk dibawurkan pikirane, dianggap wah digembar-gemborno wali songo itu sesungguhnya enggak ada. Ngawur cocote wong ngono kuwi. Padahal sing nyocot ngono kuwi lho. Umpama ora ana wali songo dhek iki mbok kenal Gusti Allah mbok ora. Wong saiki kok gak ngakoni jasane wali songo iki lho. Piye ya wong-wong aku kadang-kadang ora tok mikirke ngono kuwi. Ora gelem melalui para kiai, apa kiai kuwi? Apa kiai kuwi? Kudu langsung hadise Kanjeng Nabi. Kudu langsung teko ayat Quran. Limboten napa-napa lek panjenengan punya piranti yang cukup. Wong ilmu alatmu ae ora mumpuni kok. Padahal ora gablek babar pisan wong kowe ora tau ngaji sorop, ora tau ngaji nahwu, ora tau ngaji balaghah, ora tau ngaji mantek, ora tau ngaji usul fikih, ora tau ngaji mustalahul hadis. Lho kok arep langsung njukuk dawuh hadis, njukuk dawuh ayat Quran. Kuwi padha karo kowe arep nyedot madu langsung teko silite tawon. Ben diperes dhisik kalih para kiai, ben diperes dhisik kalih para ulama. Lah kula panjenengan kari ngunjuk, wis bersih, wis kepenak. Understand? Lah mulane kula panjenengan ndak nate ketemu Kanjeng Nabi tapi kok iso iman kalih Kanjeng Nabi, manut kalih Kanjeng Nabi niki top, imane paling hebat wong Bandung Harjo iki. Nek malaikat kae iman ya lumrah, soalnya malaikat langsung ngertos perkarane Gusti Allah. Langsung wong malaikat iki petugase Gusti. Ya lumrah to nek imane kuat. Para nabi, para rasul kuwi imane kuat, ya lumrah. Wong langsung dipanggil malaikat Jibril sing diutus Gusti Allah nyampe ke wahyu. Ya lumrah, nek para sahabat kae imane kuat ya lumrah. Wong langsung diwulang karo Kanjeng Nabi. Lho. Ning wong Bandung Arjo iki lho ranate jagong karo Kanjeng Nabi, ya ranate panggil Kanjeng Nabi. Lho kok percaya ning Kanjeng Nabi? Iki imanmu ngidap edapi. Iman sing paling hebat. Ora tau petuk kok gelem percaya, kok gelem manut. Lho. Mudeng po ora to iki sakjane? Lagi nek diurut-urut mana sak donya iki negara sing islame paling akeh ndi? Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Negara dengan populasi jumlah penduduk terbesar di dunia ini kan Indonesia. Negara dengan prosentasi jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia di dunia ini kan Indonesia. Makanya jamaah haji tiap tahun niku paling kathah nggih saking negara Indonesia, sing ziarah nang makame Rasulullah niku paling kathah nggih saking negara Indonesia. Wah, kita harus bangga. Islam di Indonesia ini Islam yang paling indah, Islam yang paling toleran, Islam yang paling ramah, Islam yang bener-bener rahmatan lil alamin. Akeh lho sing iri karo Indonesia. Mula do betah manggon ning Indonesia. Apalagi kekayaan alam Indonesia. Masya Allah. Untaian jamrut katulistiwa. Indonesia wong lemahe dincepi apa-apa iso. No. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kama qolahu Osplus radhiyallahu anhu. Lo kekayaan alam Indonesia itu 4 kali lipat kekayaan Amerika Serikat. Ya aku ya maca buku iki. Lo gak teko buku tuh kondi ngerti ku. 4 kali lipat kekayaan Amerika Serikat. Mangkane karepe ya pengen dikuasai. Tapi ya aja sampai, Bro. Woi. Orang-orang besar itu sampai komentarnya gini, saya seneng banget sama Indonesia. Di samping Makkah Madinah, Makkah ada Ka'bah, Madinah ada Rasulullah. Indonesia ini top, Islam paling hebat. Dan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, Indonesia ini paling banyak. Dan itu memang betul. Sore ini saja yang bikin majelis ilmu bukan cuma Bandung Harjo, ribuan tempat di tanah air Indonesia ini mengadakan majelis seperti ini. Belum nanti malam, tiap hari ribuan majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, tiap hari di Indonesia ini ribuan. Dan itu tidak didapatkan di negara lain kecuali Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Makanya wis to, Indonesia ini tetap aman. Janji majelis-majelis kaya niki saya tetap makmur, saya tetap syiar. Kurang piye londo 350 tahun leh jajah Indonesia arep ngrubah agama. Ra iso, Bro. Emang gampang. 350 tahun padahal udah pakai strategi divide et impera. Kuwi strategi adu kuwe. Adu domba. Nah kuwe kan domba. Ngono lho. Halo. Jepang kejeme kaya ngono. Ra iso. Emang gampang. Portugis ra iso. Emang gampang. Bahkan sekutu dudu sing nondasmu iki lho ya. Gabungan beberapa negara kuwi ra iso. Emang gampang. Loh, komunis lho berapa kali kudeta mau merubah ideologi dan falsafah bangsa. Gagal. Oh, masyarakat Indonesia ki agamis, agama ageming aji, agama minangka ugeman, arep didadekke komunis sing anti Tuhan. Ora iso, emang gampang. Mangane pesenku ning sampean, lek ana aliran-aliran apa wae yang mengatasnamakan agama, tapi kok gak bisa berpadu dengan peradaban bangsa Indonesia, apalagi gak selaras dengan karakter Islam yang rahmatan lil alamin, jangan direken, jangan digatekkan. Gak usah protes, aku ngomong ya tak pikir, kok ngomong ya ndelok-ndelok sing diomongi. Ya kalau yang diceramai itu menengah ke atas, kalangan akademis, kalangan perkantoran, birokrat, akademis, ya kita pakai bahasa mereka, bahasa akademis, bahasa intelek. Mereka paham kalangan akademis. Nah ini kan kalangan jemburis. Ya wis nganggo bahasa ngene iki wae, ora usah protes. Lho majelis-majelis ngene iki estu Bu, saya wilayah Indonesia ini 34 provinsi, semua sudah pernah saya saba. Lho, wis tau tak sobo kuwi lho. 34 provinsi itu. Lah termasuk saya yang ngundang ke sini kan namanya Pak Ali. Daleme mriki. Itu sering ketemu saya lek kula ngaji ten daerah Sumatera, ten Palembang, ten Lahat. Nggih, Pak Ali niku sing nderekke kula lek ten mriko. Makane terus ngundang mrene, termasuk iki panitiane ya ora ragat. Aja dibuka piye wong nyatane panitia ya ora bondo. Dadi iki ragate teko kono kabeh. Lho, gek kamangka waktune ya rada mepet ning iso ngumpulke jamaah. Subhanallah, tepuk tangan hebat untuk panitia. Lho, ora bondo lho iso semene akeh jamaahe. Mbah ditambahin mbah ora gitu. Ya Allah, ya Allah. Aku ki berarti dinggo hadiah ya. Cara aku dadi panitia sing gagah-gagah ngono ku ya isin kok. Lho ngene iki majelis-majelis ini iki diibaratkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah. Kanjeng Nabi nate dawuh ngoten kok, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Kanjeng Nabi itu rembulan yang dikelilingi bintang gemintang. Lah bintang gemintangnya siapa? Panjenengan semua yang hadir di majelis ini adalah bintang gemintang. Tapi kok buruk-buruk ya? Bintang kok ngono. Ya urung digosok. Bu. Bu. Lho ngene iki sampean aja nyepeleke majelis ngene iki. Ini sesungguhnya bukan hanya ketemu raga, jasad ketemu jasad, awak ketemu awak. Mboten. Majelis ini sesungguhnya adalah pertemuan sukma ketemu sukma, jiwa ketemu jiwa, roh ketemu roh. Makanya indah. Aja mbok anggap iki majelis mong sekedar Mbak Tun petuk karo Mbak Sri. Anggitmu iki sekedar Sumiyati ketemu karo Sundari. Mau tonggomu. Ya sepurane. Iki rame sekedar Supiah ketemu karo Rondia. Tapi hakikate ini adalah pertemuan sukma ketemu sukma, jiwa ketemu jiwa. Indah pakai bingit. Mulane to. Desa ndi wae kapan okeh majelis ilmu, majelis manaqib, majelis sholawat, majelis zikir. Demi Allah hawane adem, masyarakate tentrem. Wong kuwi ibarate kaya ana wit-witan sing agrom ngeten iki lho, pepohonan yang rindang. Kalau desa itu banyak pohon yang rindang kan, hawanya mesti sejuk. Pikirane masyarakat adem, atine adem, guyub rukun. Lek ana masalah, ana problem iki gampang cair. Wong sering panggil no majelisan kok no, dimusyawarahke. Beres, mau sering ketemu sholat jamaah no masjid, sering ketemu no majelis sholawat, sering kepanggil no majelis pengajian, mbok masalah apa wae, beres. Titenono, mbok desa ndi wae kok ora ana majelis-majelis pengajian, tahlilan ora, yasinan ora, manakiban ora, sholawatan ora, zikiran ora, titenono kok hawane rak panas. Nek ana masalah sithik langsung do kerah. Nyapa kok ngono? Lah ora ana wit-witane kok. Mbok paham mbok ora. Mangkane ngene iki aja dibabati. Kowe ora usah gagah sih lek ana sing ngelokke apa kuwi manakib kuwi syirik kuwi. Nyapa kok njaluk nggone Syekh Abdul Qadir Jilani? Lho kuwi ora kok njaluk nggone Syekh Abdul Qadir Jilani, blok. Kowe ora dunung wasilah kok kowe. Embo. Yo apa-apa sing nulungi Gusti Allah, sing nulungi Gusti Allah. Le wong sing ngomong ngono kudu langsung Allah, langsung Allah. Lho kok umpama wonge kejegur kali, gek kaline banter. Yo terus bengok-bengok ketawa-ketawa, tolong, tolong. Eh, njaluk tolong Gusti Allah ngono ya. Ora dunung kok wong-wong. Kowe nek kepengin wareg, kuwi kudu mbok leboni sego. Apa langsung sego mlebu wetengmu? Ya sego kuwi rupa beras dhisik. Apa langsung wujud beras? Ya ora, kuwi teko pari sing kulite digiling, diselep. Apa langsung pari? Kok nyimut? Icir dhisik. Lah ya nandur, nandur iki padha karo icir sayang. Berarti lek ngajak bojomu, Pak, nandur ngono. Loh kalau ada pohon rindang nanti burung-burung berdatangan. Ada pohon rindang, banyak burung-burung berdatangan hinggap di pepohonan itu. Dan burung-burung tadi pasti berkicau, bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Nah ini ada majelis pengajian kayak gini. Maka orang-orang solih, solihah, orang-orang baik berdatangan di sini hinggap dan di sini berkicau, bersenandung tentang cinta Rasulullah, berkidung tentang cinta Allah. Understand? Nah, tapi kalau pohon-pohon dibabati, enggak ada burung yang datang. Karena pohon-pohon enggak ada, dibabati semua, ditebangi semua. Akhirnya desamu itu menjadi entak-entak. Entak-entak itu. Ya entak-entak. Kok enggak ada pepohonannya. Wes meneng ra usah protes, wong sing ceramah aku kok. Kok pepohonan enggak ada kan kampungmu jadi entak-entak. Yang tumbuh semak belukar, sing tuwuh halang-alang, nggak mungkin ada burung datang berkicau di situ. Wong alang-alang semak belukar, sing teko mengkewan gegermetan bangsane luwak, garangan, nyambe, ulo. Lho ngene iki lek ketemu isine ya mung kerah padu tukaran. Oh iya, ini ada Trenggiling barang ada kene. Lewong kampung kok ora ana majelis dikir, majelis sholawat, majelis ilmu, majelis manakib ora ana. Ya ora ana pepohonan. Isine ya wong kerah, wong padu, wong tukaran. Diomongi kok ten pundi-pundi ngoten. Saya sudah menengeri. Sudah meniteni gitu. Saestu niku. Lah kalau ada pohon yang rindang kayak gini kan, orang-orang solih solihah datang. Ini yakin yang datang di sini bukan cuma orang Bandung Harjo. Ada dari desa sebelah hinggap ke sini karena di sini ada pohon rindang. Ada dari kecamatan sebelah lo datang ke sini karena di sini ada pohon yang rindang. Tukang syuting melu teko rene menclok, cari kedamaian, cari berkah. Dari kampung sebelah hinggap di sini cari berkah, golek manfaat, golek ketentraman, golek barokah. Saya jauh-jauh dari Bojonegoro hinggap ke sini, di sini ada pohon rindang. Soalnya aku rene iki yang golek. Kok tak antemi siji-siji. Golek barokah. Wong kowe ora bondo wae. Ngeyel golek sedulur ya penting sedulur karo duwe-duwe. Heh, kowe ora ndek duit ning sedulurmu akeh. ana keribetan napa akeh sing nulung, akeh sing mbiyantu. Eh duitmu akeh ning ora duwe sedulur kowe. Urip ijen nang tengah ora-ora kowe dadi ketua suku blekok kowe. Arep ngopo kowe? Ngeyel kowe. Dadi dulur karo duit kuwi penting. Pancene oon tenan wong kene. Wis ora bondo cerewet. Rungokke to. Lho nek wis kaya ngene iki pohon rindang yang datang orang-orang baik semua. Jiwane jenengan iki dilambangkan seperti burung. Di mana tempat burung enggak ada yang tukaran. Apa ana bu manuk kok tukaran? Apa ana manuk kok kerah? Sapa muni wonten? Manuke bojomu. Wong burung itu simbol kerukunan no. Burung itu lambang cinta dan kasih sayang. Makanya lek bocah-bocah nikah kayak dulu gawe undangan. Sampule rata-rata gambar burung. Cucuk-cucukan ini. Lambang cinta, lambang kasih sayang. Boleh cara kene undangane mantenan ini amplopi gambare garangan. No. Iki rencanane iki. Gambar Trenggiling iki. Wong dikandani kok. Burung itu tempatnya di angkasa, di cakrawala. Cakrawala luas, tak bertepi, terlalu naif untuk dijadikan tukaran. Nyapa wong panggonan saamban-amban kok kerah? Jare manuk ngono. Panggonan lo saamban-amban. Nyapa kerah? Kalau aku di sini enggak diterima, ya aku hinggap ke sana toh. Di sana enggak bisa, ya aku terbang lagi ke arah sana, hinggap di sana. Enggak bisa, aku terbang ke sana, hinggap di sana. Yang penting aku tidak menyakiti saudaraku. Ini prinsip yang luar biasa. Ngono lho, mulane jamaah manakib mesti apik. Ora tahu tuh terjadi tawuran antar jamaah manakib. Ngawe sing melu ya wong wis sepuh-sepuh. Gue melu gue. Eh, derek apa kowe derek nek diundang? Loh, jamaah sholawat api. Lho nyapa kok karo ngeplaki rebana? Lho iki pengalian. Bocah-bocah iki ben do ora ngeplaki bapake. Mula tangane dialihke nggo ngeplaki rebana. Padane panjenengan Bu dijak maca manakib, tabarukan, dijak maca maulid adibai syaraful anam sintuduror rotib al haddad rotib al atos penjenengan dijak zikir sholawat istighfar itu kan untuk membebani bibirmu agar bibirmu tidak lecek. Lho kadung lecek piye to wong langsung jejer wong loro delak yu delak wis digondoli lanangan meneh kok gonta ganti ngge ingi fiction kok kae Megapro bocahe bereng beda ge ingi bocahe rondok kuru lha kuwi kok lemu kacamatanan lha kuwi gak ya lambe lecek lha lambemu ben ora ngono iki nggo selawat nggo maca Quran nggo istighfar nggo zikir bibirmu indah penuh berkah dan tidak digunakan untuk menyelatu bojomu. Suamimu sudah pontang-panting tidak karu-karuan, jangan lukai hatinya. Ingat, ridha Allah tergantung ridha suamimu. Surgamu itu ditentukan ridha suamimu. Jangan sakiti hatinya, apalagi suamimu lihat. Lihat itu. Rupane nganti kaya plastik resek kena lengo kletik. Belani sapa? Kerja keras demi untuk mengetengi dirimu. Dirimu dapat kenikmatan itu berawal dari kepedihan suamimu. Dirimu merasa nikmat, Bu. Suamimu itu dulu merasakan kepedihan. Kapan? Pas sunat kuwi pedih. Nah, sekarang dirimu yang merasakan nikmatnya. Makanya kalau suami pulang kerja sampai di depan rumah, ya pahami itu peristiwa besar terjadi di depan pintu rumahmu. Alah, wong lanang kaya ngono dapurane kok peristiwa besar. Jo ngono. Kowe bojomu kondur wi disyukuri alhamdulillah. Oh, soalnya lek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Alhamdulillah, Pak, kok gak lali omahe. Ngono kuwi aja terus mbok sambut, terus raimu mbok teko, cangkem irung bathok ngelumpuk ngono. Wong lanang lagi mlebu omahe entuk duit apa ora? Ora entuk duit ora usah mulih. Kono turu wong gredu kono. Sing lanang senden saka karo ketap ketut. Wes atimu loro, pikiranmu sumpek, ora entuk duit malah entuk dosa. Cerah wajahmu, senyum tampilkan. Pahalanya sama dengan jihad. Suami datang, ndak usah nyelatu walaupun dagang rugi, gak entuk duit, sambut sing apik. Nek perlu selawatan. Burung suami datang beda motor tek dijagang jegrek ngarep ngomah. Kowe nang mulai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukake lawang, bojomu kok mlebu sriwet. Tala'al badru alaina. Ora tentrem omahmu leh berkahe selawat. Bojomu ya ora bakal nesu mbok tolak ali. Nek paling bojomu liwat karo mencep ngono. Wong edan. Ngono lho Bu, aja kok wong lanang teko mbojak kerah ae. Apa nganggo lagu-lagu sing zaman saiki. Ngono lho. Tekone telat yo sing keri cokot boyo. Bocah-bocah iki mbok kok iso tekan cokot boyo. Engko suwe-suwe ana lagu cokot Trenggiling. Cokot nyambek bareng ngono. Kula wingi sowan ten Habib Syekh. Didhawuhi kan nuturi bocah-bocah sing selawatan dindangdut-dangdutne termasuk kowe. Nek ora nurut kon gandeni ndase. Lho saiki kadang-kadang mohon maaf ya. Dadi piye ya? Nuansa kadang rawine diputus-putus, jadi nuansa karomahnya itu kalah dengan nuansa nada dan nuansa dung-dung-dung-dung-dung, apalagi bocah-bocah sing ngambek ngawe ngene ngene kan. Lho, hormate windi terusan kowe. Rawi dipedot-pedot ming mentingke nada, ming mentingke lagu. Nuansa hormat kepada Rasulullah, nuansa nakzimno Kanjeng Nabi niku kadang-kadang terus luntur. Yo apik yo apik wae terus akhirnya ora ngono wae. Tapi monggo sing tertib, sing hormat, sing khidmat. Ngoten nggih? Waduh iki jamku mati iki. Lho ket mangkok jam papat jam piro, Nduk? Hah? Jam 4 lebih pas. Oh berarti gak mati wek. Paket mangkok nembe jam 4 wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bu. Kowe nek gelem ngumpul-ngumpul kaya ngene iki ku akhire muncul akhlakmu jenenge tawaduk, rendah hati. Kok iso? Iso. Mulane ibu-ibu sik ya, bapak sepurane aku jarang nyebut jenengan. Soalnya aku ora tau tertarik karo wong lanang. ngeten. Dirungokke to Bu kok wong kene ngaji petentengan kono malah ngemiki. Lha kuwi. Lho aku petentengan jek kono ngemine to. Iki Bu, ditahan Bu, jangan mengeluarkan anggota badan. Ibu-ibu, tangga-tanggamu, sedulurmu sing durung gelem melu ngaji majelisan ngene iki, aku kirim salam. Sampeke nggih? Mbak, untuk salam teko kiai sing manis ku lho, Mbak. Sampean kon melu ngaji. Ngono lho, wong wedok kok meng utek kae ning omah. Ngubek ning omah utak-utek ubek-ubek ning omah. Mangan ngombe turu ngising. Mangan ngombe turu ngising ngono wae terus adus luluran, pakai lotion, pakai lipstick tul-tul-tul-tul-tul, wedaan, pakai eyeshadow, blush on, maskara. Terus ngono-ngono, terus ngedep kaca ambek petat-petot, celemar-celemer. Lho, kowe ngono kuwi lek ning omah rumangsamu kaya ayu-ayu wae. Soale ora ana saingane. Jajal kowe nek wis gelem nglumpuk kumpul-kumpul ngene iki. Jebul ternyata ayumu ning omah mau tamat riwayate. Kowe nek ora ngandel saiki nang noleo. Lah ngono nole. Iya. Ayu kae. Akhirnya kowe nyadari ngrumangsani sak dhuwure ayumu isih ana sing luweh. Muncul sifat namanya tawaduk rendah hati. Dadi nek kowe ora kemayu. Wong ayu kaya ngopo nek ora gelem kumpul-kumpul mesti kemayu. Estu niku. Ana wong pinter kok ora gelem kumpul-kumpul, keminter dadine. Rumangsane kaya pinter-pintero dhewe. Wong pancene ming utak-utek-utak-utek ubak-ubek, rumangsane kaya ngalim-ngalimo dhewe. Rumangsane kaya hebat-hebat dhewe. Kaya ora ana wong liya. Dene rumangsa kaya jaduk-jaduk dhewe. Apa? Apa? Lah aku diploroki wong semene akeh ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Sak ndure wong sing duwe ilmu ya ana sing luweh ngalim. Lha kowe meng utek wae, jalwe nang kumpul-kumpul karo para habaib, kumpul-kumpul karo para kiai khos, kiai sing alim-alim kae. Kowe entek kowe. Kowe mesti rumangsa cili. Lha pancene kumpulmu mung karo wong sak lingkungan, kok tahlil sing ndongani kuwe, manakib sing ndongani kuwe, ngaya Jumatan sing khotbah sing imami kuwe, mbok borong kabeh ngono kuwe. Akhire kabeh wong kok anggap cili. Jajal wis kumpul karo wong sing hebat-hebat kae. Wong aku lagi petuk Trenggiling iki wae. Kula niku rumangsa cili ya Allah. Malah luwah. Ngapunten. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul mesti semuge. Nah, rumangsane kaya mblegedu-mblegedu dhewe. Lah meng utak-utek kok jajal metu nang kumpul-kumpul nek wis ketok konglomerat pengusaha sing top-top kae. Ngene kowe. Lah nek meng nang desamu ya karepe-karepe tangga-tanggae bathuke kon menehi bandrol arep ditebas kabeh. Sapira donyamu? Jal nang kumpul-kumpul. Wong gedhe ra gelem kumpul-kumpul ya gumedhe. Mulane ya sampeyan lek ngaji nahwu huruf sing dadi lambang tawaduk niku huruf wawu. Wawu niku bentuke melungker ndingkluk. Niki sikap tawadhu. Lambang simbol sikap tawadhu kuwi wawu ngene, melungker ngene. Lho. Mula kowe lek kepengin mbok ora digatekke kok. Wong tawadhu iki nyelehke wadok iki diselehno digletakno ngono lho. Lho. Lah wawu kuwi dadi ngalamate i'rab rafa. Rafa iki artine keluhuran derajat. Kowe nek pengen rafa, pengen luhur derajatmu, sikapmu kudu kaya wawu kowe sing rendah hati. Lho dadi alamat i'rab rafa nanggone rong panggonan. Siji nanggone jamak mudzakkar salim. Loro nanggone asma khomsah lek ngajimu nahwu sik ndek. Lek wis rondok dhuwur ya asma sitah. Weh ngomong nggih ngono ae ben ora ketara goblokmu ya. Lah ngono heeh. Kuwi gelis urusane kowe. Timbangane pelung aplungu wis ngomong nggih ngono. Dadi bodhomu ketutupan. Berarti kowe nek kepengin rofa sikapmu kudu kaya wawu, tawadhu. Carane piye? Jamak mudzakkar salim. Jamak kuwi ngumpul, mudzakkar wong sing disebut kebagusane salim, sing selamat atine bersih, kholison lillah. Lho, terus asma khamsah, asma sitah. Abuka, akhuka, hamuka, hanuka, fuka, dzumalin. Lah kuwi kowe berarti kok nyedulur. Makasih. Seneng aku nek ning wong goblok kok ngrang nyadari. Berarti aku duwe kanca. Padha gobloke kok, Bro. Wes kok. Hah? Lah kok dereng terus sih piye karepmu kuwi? Eh, ya wes. Dek aja ngremehke amal sing cilik-cilik. Kula panjenengan iki ora ngerti kadang-kadang nanggone amal sing dianggap remeh kuwi dekke ridane Gusti Allah. Kuwi sing iso nuntun kula panjenengan tumuju margi kasuwargan. Halo. Mula lek ana tanggamu lara ya sambang ana, ditiliki. Aja kok terus lah perkara beda partai, beda pilihan, beda calon gubernur, beda calon bupati yang mbok tangga plek kuwi lho. Lara ora disambangi. Ya tanggamu lara wis mbok tiliki. Eh, wong kuwi seje sampe ngene-ngene iki beda. Ora padha. Kok nek ditiliki malah salah tompa. Kowe mlaku no tengah dalan kok ana ri ana bling ana carang singkirke. Ngono lho, ana wong ngemis paringi, nggih. Nggih apa? Kelakuanmu ngarepe omah lawang ana wong ngemis, lho rene meneh. Lage perkok kene kok wis tok kene maneh. Nek ora maringi ngilokno. Kowe mlebu WC kok ana tinggalane wong, kuwi nang disiram, aja malah mbok imbui. Lho kuwi ketoke sepele ning aja mbok remehke, kadang-kadang kuwi sing nekake rahmate Gusti Allah. Lah amal cilik nek Gusti Allah welas, ya kuwi sing nuntun nang swarga. Dosa gedhe nek karo Gusti Allah di ngapura dibusek ketutupan. Lho ngono. Woi. Woi. Bu. Ingin tampil cantik sebagai bidadari surga. Hiasanmu bukan di dunia tapi hiasan akhirat. Mulane panjenengan dihias kayak gini sama Rasulullah, disuruh pakai kerudung. Berjilbab nutup aurat. Jenengan manut, dirimu indah. Anggun mempesona dan tidak mudah diganggu oleh lanangan. Mula kowe lek nganggo jilbab ya karo maca selawat, ngelingono kowe iki dipacaki karo Kanjeng Nabi. Lek cara wong kene lak macak ngono. Soale lek cara wong Semarang dandan lek ngarani, Yogya kae paes, nek Bojonegoro ya make up. Dadi dirimu sedang di make up sama Rasulullah. Mulai leh kudungan ini karo maca selawat. Aja kok kudungan karo ndremimil kayak lombok larang. Brambang yo munda. Tilian bayi seh papat. Ketemu sedulurmu mesemo nang ulo salam. Nyedulur, kuwi aja mbok remehke leh kepireng azan mangkato. Pemane subuh. Lha nek kene iki modele mboten oleh subuh masjid iki akeh cagake timbang wonge. Wong cagake lho 16. Wonge ming telu, siji watuk, siji mengi, siji ne mencret. Oleh maghrib karo isya tesih lumayan. Lha kadang ana wong islami subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Ning maghrib karo isak no masjid salat. Iki wong Islam sing mereke kaya obat flu mix maghrib. Men salate ming isak karo maghrib. Wes Bu niku mawon pesen kula nek wekdale pun aja lalu. Wong njenengan dereng salat asar. Nggih kula nyuwun pangapunten ning Kang Agung. Tatah lepatipun aja bubar sik ngenteni donga. Habib kasuwun paring berkah doa. Saking kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.